miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita semuanya di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Semoga duduknya kita, kumpulnya kita di tempat ini menjadi satu perkumpulan yang akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan saya karena enggak biasanya mulainya jam 8. Dan ngapunten pesawatnya agak telat tadi. Jadi urusan bandara dan lain sebagainya, bagasi baru bisa keluar jam 7 dari bandara. Kepotong waktu sholat isya maghrib dulu di jalan. Sampai rumah mandi. Enggak bisa kesini. Digondeli nangis malah bingung. Pulang ke tempat ngajar mandi langsung meluncur ke sini. Setelah ini lanjut lagi Kartosuro insyaallah. Mudah-mudahan sehat terus. Tema kita di malam hari ini adalah sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, yang Fathul Ilah kitabnya libur dulu. Insyaallah ketemu lagi nanti setelah Lebaran. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Kita sekarang ngaji tentang yang berhubungan dengan Syaban dan Ramadan. Ini hari ini kita ngaji Syaban, malam nisfu Syaban. Nanti Senin depan kalau ketemu lagi insyaallah ngaji tentang puasa. Atau nanti puasa satu sesi atau dua sesi, wallahu a'lam. Enggak tahu, tapi yang jelas insyaallah Senin depan ngajinya tentang puasa. Nanti insyaallah dapat fotokopian satu-satu. Yang hadir. Kalau mau fotokopian sambil ngelirik Mas Eko. Itu insyaallah pertemuan Senin yang akan datang. Nah, sekarang kita ngaji tentang bulan Syaban. Muliakan pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesuatu itu jadi mulia itu karena ada kandungan sejarahnya. Karena ada kandungan sejarahnya. Lalu ada sejarah peristiwa apa yang ada di bulan Syaban hingga Syaban itu jadi mulia. Jadi waktu itu mulia itu biasanya karena ada sesuatu yang terkandung di situ. 12 Rabiul Awal mulia enggak? Mulia. Kenapa? Karena di situ hari kelahiran Nabi. Kemudian tanggal 10 Muharram mulia enggak? Mulia karena di situ banyak peristiwa bersejarah. 9 Dzulhijjah mulia karena itu hari Arafah. Sya'ban mulia. Kenapa? Karena ada beberapa peristiwa dan kejadian-kejadian penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Dalam kitabnya Imam Nawawi, insyaallah kita dengan kitabnya Imam Nawawi, Ibqat Masad Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu judulnya Madza fi Sya'ban, dan juga ini ada kitabnya Syekh Ghimari Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghimari tentang Husnul Bayan fi Lailatin Nisfi min Sya'ban. Nanti gabungan dua kitab dirangkum. Pertama, dengan sekarang kalau sholat menghadap ke arah kiblat, jelas kiblatnya mana? Ka'bah, kiblatnya Ka'bah. Jangan miring-miring nanti menggoknya ke tembok Cina atau muter-muter malah ngadepnya ke Hawaii nanti. Kita menghadap Ka'bah. Dulu kiblatnya itu bukan Ka'bah. Kiblatnya itu Baitul Maqdis. Waktu itu orang Yahudi mencaci maki Nabi, enggak usah masuk Islam. Loh, kiblat kita kan sama. Orang Yahudi itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Kita kamu saya Baitul Maqdis, kamu ke Baitul Maqdis, sama berarti. Karena mereka itu orang Yahudi, mereka mengaku saya ini juga menyembah Allah sekalipun enggak lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Yahudi nganggap dirinya begitu. Sama, jadi kayak saya pun tetap menyembah Allah tapi saya enggak usah lewat kamu. Hingga akhirnya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad sama mereka, kalau kamu tuh cinta sama Allah, maka ikuti aku. Jadi ikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai. Nah, orang Yahudi itu nganggap saya ini bisa cinta sama Allah, menyembah Allah tanpa ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak usah. Loh, kiblatnya aja sah. Sama akhirnya Rasulullah doa. Rasulullah doa. Doanya apa? Doa supaya kiblat itu dipindah. Kiblatnya itu dipindah. Jangan menghadap ke arah Baitul Maqdis, tapi menghadapnya ke arah Ka'bah. Hingga akhirnya di waktu yang ditentukan Allah SWT menurunkan firman-Nya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardaha fa wali wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah ila akhiril ayat. Jadi firman-Nya yang artinya sesungguhnya kami sering lihat wajahmu menengadah ke langit, dan sungguh kami akan memalingkan kamu kepada kiblat tardoha yang kamu sukai. Maka arahkanlah wajahmu, maksudnya dirimu, kepada Masjidil Haram. Dan dimanapun kamu berada, maka arahkan dirimu, maksudnya kalau ibadah, ke arah Masjidil Haram. Nah, turun ayat itu, perpindahan kiblat itu di bulan Sya'ban. Di sini ada beberapa pelajaran penting tentang perpindahan kiblat ini. Yang pertama, Rasulullah SAW itu doa minta perpindahan kiblat itu waktunya enggak sebentar. Itu waktunya lah lama, baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasul. Insyaallah kabul. Waktunya kapan ya terserah Allah. Dan Nabi Muhammad doa aja di waktu tertentu. Enggak semuanya doanya Nabi begitu. Kadang-kadang doa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi pelajaran, ada para ulama yang mengatakan ada hikmah ketika doanya Nabi enggak langsung dikabulkan sama Allah, itu hikmah, pelajaran untuk para umatnya. Lihat, ketika Nabi doa belum dikabulkan, Nabi tidak putus asa dan tidak berhenti berdoa. Itu pelajaran. Ya, kalau semuanya, kalau seandainya setiap doanya Nabi langsung dikabulkan sama Allah, kapan umatnya mau belajar, ngerti? Loh, Nabi pernah gak dikabulkan tapi gak putus asa, tetap berusaha berdoa. Ini doa itu ada tahapannya, ada proses, prosesnya. Enggak langsung minta, ya Allah lapar turun soto dari langit gitu. Ya tambah stres semuanya nanti. Itu semuanya, semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sedikit merenung ya. Kira-kira Rasulullah SAW itu lapar sering apa enggak? Sering kan? Bahkan sampai berbulan-bulan enggak makan, dapurnya itu enggak ada asapnya. Padahal enggak masak apa-apa, yang dimakan cuma kurma sama air. Sering. Padahal kalau seandainya Nabi Muhammad dalam keadaan kelaparan, doa minta turun makanan dari langit, pasti turun apa enggak? Turun, yakin kita. Wajib kita jawab pasti akan tuh. Turun, kok enggak pernah? Apa pernah Nabi Muhammad minta makanan dari langit? Enggak pernah. Kenapa? Nabi Muhammad memposisikan dirinya itu dirim sama Nabi Muhammad supaya bisa ditiru sama umatnya. Coba Nabi Muhammad SAW setiap kelaparan langsung, Aisyah ada makanan gak? Gak ada, ya Allah turunkan makanan dari langit. Nah kita semuanya pulang ke rumah, ada makanan gak? Gak ada. Terus mau doa gitu juga? Kalau Nabi Muhammad SAW kita gak bisa niru puasanya, setidaknya kita bisa niru sabarnya nah Nabi. Itu loh, teladannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah coba Nabi setiap ada langsung doa, doa, doa, langsung kita pulang ke rumah. Ada makanan. Ya Allah turunkan rawon dari langit, ya Allah. Istrinya nganggap iki bojoku kakian nambut gawe stres iki berarti. Itulah intinya. Intinya di bulan Syaban ada peristiwa penting yaitu perpindahan kiblat. Peristiwa penting yang kedua. Peristiwa penting yang kedua. Di bulan Sya'ban itu kita dianjurkan untuk banyak membaca apa? Salawat. Kenapa? Di antara sekian banyak alasannya, yaitu karena di bulan Sya'ban turun ayat salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Turunnya ayat itu ada ketika bulan Sya'ban. Ayat ini tuh jangan dikira mosok guru-guru mung turun ayat tok sampai dhewe dikon selawat. Ini turunnya ayat ini nunjukkan tingginya derajatnya Nabi dan betapa agungnya amalan selawat. Ayat ini kalau kita preteli satu persatu. Ayat ini diawali dengan kata-kata apa? Inna. Inna itu kalau dalam bahasa Arab namanya harfut taukid, huruf yang memberikan penegasan. Jadi kalau saya umpama bilang Zaidun, sama Zaidun maridun, Zaid sah, Zaid adalah sah, sakit. Dengan saya bilang inna Zaidan maridun, sesungguhnya Zaid itu sakit, pesannya beda. Dengan inna berarti saya ngomong ini perkara yang ingin saya sampaikan ini enggak serius ini. Bukan main-main, ini serius ini. Kalau cuma Zaidun maridun bisa jadi mungkin oh ya mungkin sakitnya itu cuma sakit panu, gatal, masuk angin, mungkin itu. Kalau inna Zaidan maridun, ini sakitnya beneran sakit ini berarti. Ini sakit parah ini. Lah ini ayat solawat langsung enggak cuma Allahu wa malaikatuhu enggak, inna Allah dengan kata inna penegasan dulu sesungguhnya Allah dan para malaikat. Apa yang dilakukan? Yusalluna dan Nabi. Kata-kata bagi yusalluna, yusalluna itu fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Arabnya fi'il mudhari itu aslinya artinya perbuatan yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan. Bahasa Inggrisnya simple present tense sama future tense. Benar tak? Semudeng aku ngene-ngene. Jadi pikir ngene-ngene desa lah ya. Maksudnya pekerjaan yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan. Itu namanya fi'il mudhari. Jadi kata kerja itu kalau dalam bahasa Inggris ada past tense, present tense, future tense. Bahasa Arab ada fi'il madhi, mudhore, amr. Fi'il madhi, past tense. Mudhore, present tense, future tense. Fi'il amr itu perintah. Berarti artinya bukan sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat sama Nabi, enggak. Salah, kalau ngartikan sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat sama Nabi, salah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada Nabi. Pakai kata selalu. Ini amalan ini enggak langsung diperintahkan ke kita, enggak. Ikhbar dulu, kabar dulu. Loh, ini loh Allah solawat. Ini loh malaikat selalu lewat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, enggak semuanya. Bukan ya ayyuhan nas, enggak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ini ayatnya biasa atau luar biasa? Kalau perintah sholat apa ada? Allah sholat dulu kan enggak kan? Puasa enggak ada, Allah juga puasa dulu. Selawat enggak langsung perintahnya. Allah sholawat. Malaikat sholawat. Bahkan diawali dengan huruf taukid. Penegasan. Kemudian bukan cuma bersholawat tapi selalu bersholawat. Setelah itu baru diperintah yang beriman. Berarti sholawat itu hubungannya sama iman. Yang beriman maka dia akan mau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Manfaatnya sholawat kalau diuraikan, diterangkan banyak banget. Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Khosaisul Ummatil Muhammadiyah itu nerangkan ada sekian 40 lebih itu manfaatnya sholawat. Di antaranya mungkin salah satu aja. Kalau urusan rezeki, sholawat, hajat, sholawat, pengen selamat, sholawat, semua sholawat. Di antaranya juga kalau pengen bisa menguatkan iman dan menjadikan cinta sama Nabi. Nanti kan kau pengen cinta sama Nabi kan? Pengen cinta sama Nabi, pengen beriman, suruh sering-sering baca sholawat. Kenapa? Ketika lisan itu sudah baca sholawat terus, nanti otomatis hatinya akan dihiasi dengan sholawat. Awalnya memang lisan dulu, lama-lama akan merasuk dalam hati. Sudah merasuk dalam hati, maka akan ada dawamul mahabbah, selalu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu turunnya ayat selawat ada di bulan Syaban. Ditambah lagi jadi sudah apa? Perpindahan kiblat, kemudian turunnya ayat selawat ditambah lagi raf'ul a'mal. Ketika bulan Syaban itu amalan sama Allah diangkat. Diangkat oleh para malaikat, disodorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terangkatnya amalan itu terjadi ketika malam nisfu Syaban. Jadi ketika malam nisfu Syaban. Itu satu malam yang mulia itu. Itu yang ketiga, raf'ul amal, terangkatnya amal ada di bulan Syaban. Kira-kira kita tuh pengen terangkatnya amal, ditutup catatan buku kita tuh dalam keadaan yang baik atau yang buruk? Baik, berarti ketika malam nisfu Syaban dari sorenya jangan lupa ibadah kepada Allah, setidaknya banyak sholawat malam nisfu Syaban, ramaikan di masjid Anda masing-masing. Itu. Jadi catatan buku kita ini harus ditutup dengan baik. Allah Subhanahu wa taala itu kalau nerima catatan amal seorang hamba, dilihat awalnya sama akhirnya. Kalau oleh jenengan itu ditinggali, awalnya kan berarti maghrib kan? Maghrib nisfu Syaban tahun lalu. Awalnya kita tuh itu, kira-kira tahun lalu malam nisfu Syaban kita beramal saleh enggak? Insyaallah. Kalau awalnya depannya itu soleh, terakhirnya amal soleh, antara keduanya dosa-dosa kecil diampuni sama Allah. Dosa-dosa kecil yang hubungannya dengan Allah. Kalau dosanya nyolong sandal, yukudu balik ke sendali. Kenapa? Karena dosa yang berhubungan dengan makhluk tidak bisa diampuni dengan amal soleh. Harus ada permintaan keridhaan, harus ada istilahnya minta keridhaannya atau minta ikhlasnya atau minta kerelaannya. Gitu. Raf'ul amal. Jadi kalau bisa akhir besok itu kita Sabtu sore kan, insyaallah malam Ahad ya. Sabtu sore itu kita ibadah. Lu sibuk beb di jalan nih, di jalan maca selawat. Jalan baca selawat, anu saya disekap, mulutnya ditutup dalam hati. Sekakian alasan lagi berarti kan. Di dalam hati. Jadi satu ditutupnya bagus. Nanti setelah itu pembukaannya ba'dal maghrib harus bagus juga. Di sini ada nisfu Sya'ban. Yang mau kesini monggo. Tapi yang mau lebih bagus jenengan inisiatif di masjid. Ayo ngomong sama takmirnya mungkin antara maghrib dan isya diadakan pembacaan doa nisfu Sya'ban. Oh takmirnya macam-macam katanya bid'ah ya sudah. Enggak usah pakai bacaan doa lah. Diadakan apa? Salat awabin. Kalau diadakan membaca Yasin bareng, Mbak. Bareng membaca Yasin bareng mesti dianggap bid'ah, takmirmu pecatan nek ngono. Ya terserah, pokoknya diisi dengan amal saleh. Wah takmir sih sudah saya ajak, enggak mau ya sudah. Jadi dengan cari masjid yang mau mengadakan amalan malam nisfu Sya'ban. Kalau bisa lebih bagus. Lebih baik jadi orang yang muslih. Itu tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang saleh. Saleh itu untuk dirinya. Muslih dia mensolehkan orang lain. Itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, enggak usah panjang-panjang. Itu yang keempat, yaitu bulan Sya'ban mulia karena di situ ada malam nisfu Sya'ban. Diriwayatkan, dikatakan oleh Imam Syafi'i, maksudnya beliau mengatakan sesungguhnya ada 5 malam yang mana di malam itu doa dikabulkan sama Allah. Yang pertama, ketika malam Jumat. Malam yang kedua malam Idul Adha, malam Idul Fitri, setelah itu awal malam pertama bulan Rajab. Malam satu Rajab, yang kelima malam nisfu Sya'ban. Ditambah yang keenam boleh, malam pertama. Di malam pertama itu pokoknya. Malam pertama di dalam kubur maksudnya. Lima ini. Malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam satu Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Kata Imam Syafi'i, di 5 tempat ini, insya Allah doa itu mustajab. Dan tadi juga sempat baca kitab-kitab yang lain. Saat itu kan, ini HP ini kan bisa diisi kitab-kitab macam-macam, PDF dan sebagainya. Download-download itu kan gampang sekarang. Saya baca di kitab Lata'iful Ma'arif juga, diceritakan bahwasanya setiap malam nisfu Sya'ban itu Nabi Muhammad SAW itu ibadah. Benar-benar ibadah. Diriwayatkan suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu datang ke rumah, baru masuk ke rumah Siti Aisyah, kemudian pakai baju kayak orang tergesa-gesa, kemudian keluar lagi. Siti Aisyah Waktu itu ngelihat, loh kok keburu-buru gini, jangan-jangan ke rumah istri yang lain ini. Cemburu. Ya namanya manusia, wajar kan kalau punya cemburu. Seorang perempuan, apalagi suaminya seorang nabi. Nek garwane jenengan mboten pati cemburu nggih. Maklum nggih, soalnya suaminya kan jenengan. Ini kan suaminya kan seorang nabi. Cemburu kok cepat-cepat kenapa ini? Diikutin. Ternyata kemana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ternyata ke kuburan Baqi. Sampai di sana doa. Nabi Muhammad ke kuburan sampai di sana doa. Ini yang ngomong enggak boleh doa di kuburan nih. Suruh mendengarkan dengan telinga dan hati ini. Sampai kuburan doa Nabi Muhammad, mendoakan yang ada di kuburan sana. Mendoakan, didoakan sama Nabi. Jadi Aisyah bingung. Udah setelah itu, saya Rasul, kok kesini kenapa? Saya pikir kamu ke rumah istri yang lain. Inti saya kurang tahu gitu. Enggak, saya doa di sini karena tadi malaikat Jibril datang mengatakan ini adalah malam nisfu Sya'ban. Pada malam hari ini, jumlah hamba yang dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka itu jumlahnya sebanyak bulu yang ada di dalam kambing. Banyak banget, intinya itu kinayah, maksudnya bukan terus bulunya cacahnya piro ya, bukan gitu, itu maksudnya kinayah daripada jumlah yang menunjukkan banyak banyak sekali yang dibebaskan daripada siksa api api neraka. Maka Nabi Muhammad itu berdoa. Nabi Muhammad berdoa. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu pamit sama Siti Aisyah. Saya itu mengatakan, wahai Aisyah, kamu ridho atau enggak? Kalau seandainya malam ini aku gunakan malam ini untuk bermesraan dengan Allah. Setelah itu Nabi Muhammad sholat, sujudnya lama. Sampai dipikir sama Siti Aisyah, Nabi Muhammad itu ketika sujud diambil nyawanya sama Allah. Dia sampai digerak-gerakkan gini sama Siti Aisyah waktu itu. Karena mengagungkan malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban itu malam yang mulia. Di riwayat yang lain juga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib setiap malam nisfu Syaban itu keluar sambil lihat ke langit. Ditanya sama orang-orang, loh kenapa kok keluar sambil lihat ke langit? Iya, soalnya malam hari ini yang doa diijabah, yang istighfar diampuni dosanya, yang punya hajat dikabulkan hajatnya. Ketika malam nisfu Syaban. Seperti itu. Itu seperti itu. Juga diceritakan pula dari Imam Syafi'i juga sudah dengar ya, lima malam tadi. Bahkan diceritakan pula bahwasanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu menulis surat untuk karyawan-karyawannya yang di Basrah. Basrah itu satu kota. Itu nah. Beliau mengatakan alaika bi arba'i layalin minas sanah. Kamu harus jaga 4 malam dalam setahun. Merenal kenapa? Di malam ini rahmat digerojok sama Allah. Kapan malam itu? Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Syaban, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Nah, itu adalah keutamaan daripada malam nisfu Syaban ini baru sedikit. Sebenarnya hadis-hadis yang lainnya masih sangat banyak. Masih sangat banyak. Di antaranya juga itu hadis innallaha layattali'u lailatan nisfi min Syaban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika malam nisfu Syaban itu menampakkan dirinya dengan pengampunan dan mengampuni semua hambanya kecuali orang yang musyrik dan orang yang musyahin. Musyahin itu nanti ada pengertiannya, orang yang sering permusuhan. Kalau bahasa, secara bahasa itu nanti secara makna ada beberapa arti daripada musyahin. Nah, kemudian setelah itu yang jadi pertanyaan, lah kita ini kan sekarang terus mau ngumpul-ngumpul malam nisfu Syaban, itu ada dalilnya apa enggak? Ngumpul-ngumpul malam nisfu Syaban, ngumpul doa bareng, zikir bareng itu gimana? Nah, jadi yang memulai ngadakan kumpul malam nisfu Syaban itu para tabi'in. Tabi'in ini berarti golongan salaf. Golongan salaf itu siapa sih? Kan sering, kita harus mengikuti golongan salaf. Tidak ada melakukan dari golongan salaf. Kan sering dengar kata-kata golongan golongan salaf. Golongan salaf itu 3 kurun pertama. Kurun yang ketemu Nabi namanya sahabat khairul kuruni, korni yang ketemu Nabi. Thumma alladzina yalunahum, kemudian yang ketemu sahabat namanya tabi'in. Setu para tabi'in, tabi'in. Ini generasi salaf 3 kurun yang pertama. Dan 3 kurun pertama ini, nih kalau orang-orang yang katanya mau ngikutin generasi salaf, ini para tabi'in yang tinggal di Syam dan juga yang tinggal di Basrah. Mereka kalau malam nisfu Syaban itu mengagungkan dan meramaikan syiar malam nisfu Syaban. Nih, buat yang mau ngikut kepada generasi salaf. Sedikit info juga, generasi salaf itu tarawihnya 20 rakaat. Sama Sayyidina generasi salaf tarawihnya 20 rakaat. Lah kok tarawihmu 8 dan mengharamkan 20? Berarti gak ngikutin salaf gitu. Gak ngikutin salaf kalau begitu. Katanya salafi, pengikut generasi salaf. Lah kok ternyata amalnya bertentangan dengan salaf. Ini yang ada di dalam tabi'in yang ada tinggal di Syam. Di antaranya apa? Khalid bin Ma'dan, Makhul Luqman bin Amir, dan yang sebagainya. Kanu yu'adzimunaha wa yastahiduna fil ibadati fiha. Mereka di sana itu benar-benar mengagungkan malam nisfu Syaban dan memaksimalkan ibadah ketika malam nisfu Syaban. Setelah ini mereka ternyata sampai seperti itu syiarnya, tersiar kabar. Maka itu akhirnya orang Basrah dengar. Lama dari Basrah kemudian ada dengar. Saya itu selama dari Basrah dengar, wah ini bagus ini. Akhirnya mereka pun juga nih niru. Walaupun ada tabiin yang lainnya yang enggak sepakat, mengatakan enggak itu tetap itu malam mulia, cuma dirayakan di rumahnya sendiri sendiri, enggak usah pakai kumpul bareng-bareng. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi yang berpendapat seperti itu enggak mengharamkan yang lainnya. Jadi dia pendapat saya itu sebaiknya enggak usah diramaikan, lebih baik kumpul ada di rumah. Tapi mayoritas yang lainnya mengatakan tetap di masjid, disiarkan, diramaikan kalau perlu di malam hari itu. Kita semua yang punya baju bagus pakai baju yang bagus, kemudian mengosongkan waktunya fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anjurannya sampai begitu. Jadi ini amalan sudah dari dulu, ini dari generasi salaf, generasi tabiin. Tabiin itu muridnya sahabat lah. Jadi ini generasi manusia yang mereka menyaksikan orang yang menyaksikan Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Generasi pertama, tiga generasi pertama yang dalam Islam, ini generasi yang sudah dapat jaminan ini orang-orang baik. Dan semua imam madhab itu dari tiga generasi ini. Dari kalau enggak tabiin ya dari tabi'in. Tapi ini sudah jaminan dari Nabi, mereka ini adalah orang baik. Nah kalau semua ustaz yang ada zaman sekarang belum dapat jaminan dari Nabi. Ustaz, syekh, kiai, habib sekalipun. Enggak ada yang dapat jaminan dari Nabi. Tapi kalau generasi ini sudah dapat jaminan dari Nabi. Saya dapat jaminan kenapa? Nabi kan kata apa? Khairul kurun, sebaik-baik masa. Itu masaku, sahabat. Kemudian yang setelahnya, tapi kemudian yang setelahnya lagi, tapi. Ini generasi dapat penjagaan dari Nabi, ini isinya orang baik. Nah kalau sekarang isinya orang baik, mereka melakukan suatu amalan. Mereka melakukan suatu amalan. Kemudian kalau kita niru, ya pantas. Berarti itu suatu perbuatan yang baik. Jadi kalau jadi gini, kalau ada orang mulia melakukan amalan, berarti amalan itu baik. Tapi kalau ada generasi mulia tidak melakukan amalan, belum tentu yang tidak lakukan itu adalah sesuatu yang buruk. Jadi paham ya? Tidak pernah dilakukan itu bukan hujah atau bukan satu dalil untuk menghukumi. Yang digunakan untuk menghukumi adalah larangan. Baru haram. Kalau tidak pernah dilakukan, tidak bisa dihukumi haram. Nah, itu malam nisfu Syaban. Nah, intinya sekarang, kalau oleh jenengan niki nek dihitung dosane kathah napa mboten? Dosa kita ini kalau dihitung banyak atau enggak? Banyak. Kira-kira butuh enggak kita sama malam ini? Butuh. Makanya malam nisfu Syaban kita semuanya ibadah semaksimal mungkin, bahkan kalau perlu ngajak orang lain juga untuk beribadah. Ajak orang lain. Ini malam hari itu dan di hari itu, nah kalau bisa puasa bagus. Jadi hari Minggunya kalau bisa puasa sangat bagus. Dan saya juga bisa karena saya waktu itu ada di Sumatera waktu itu. Posisi malam nisfu Syaban dan harinya itu posisi lagi ada di Sumatera dan insyaallah bisa puasa juga. Itu bagus. Silakan kita berpuasa malamnya kalau bisa ibadah, bisa semaksimal mungkin bagus, enggak bisa semaksimal mungkin setidaknya sore sebelum maghrib kita ibadah. Maghrib antara maghrib dan isya kita ibadah setelah salat isya ya jangan sampai enggak badiah, jangan sampai enggak salat witir. Syukur-syukur malam hari itu bisa baca selawat entah 1000 kali, entah 300 kali, atau bisa baca Quran entah 1 juz, entah berapa surat. Maka terserah dan sesuai dengan kemampuan kita masing. Kita semalam nisfu Syaban diisi dengan amal soleh. Nah, akan tetapi sebagai penutup, sayangnya Allah masih memberikan perkecualian. Di malam hari itu memang semuanya diampuni, tapi ada kecualinya. Kecualinya siapa? Kecualinya adalah golongan-golongan yang memang istilahnya dipandang sangat kurang baik sehingga tidak mendapatkan pengampunan ada di malam nisfu Syaban. Yang pertama adalah orang yang musyrik. Orang yang musyrik itu enggak diampuni pada malam nisfu Syaban. Alhamdulillah kita semuanya enggak ada yang musyrik. Dan alhamdulillahnya juga umat Nabi Muhammad SAW insyaallah selamat dari kemusyrikan. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, aku enggak takut kalau sampai umatku musyrik. Bukan kemusyrikan yang aku takutkan sama kamu, enggak. Tapi yang aku takutkan dunia ini dibentangkan sama kamu. Berarti insya Allah umat Nabi Muhammad enggak sampai musyrik insya Allah. Jadi jangan gampang memvonis musyrik sebelum tahu arti musyrik itu apa. Musyrik itu menyekutukan Tuhan. Jadi menganggap ada Tuhan selain Allah, musyrik ini jelas. Tapi kalau orang itu doa di kuburan bukan musyrik. Orang doa di kuburan kok dibilang musyrik, salah. Kita kalau doa, kepenginnya apa? Doa pengennya kok? Kabul. Lah biar kabul itu perantaranya, doanya di tempat yang penuh barokah, di makamnya orang soleh gitu. Ini aja yang lebih umum. Anda sakit, kepenginnya sembuh. Nah, kalau Anda kepenginnya sembuh, perantaranya dokter atau obat. Kira-kira dokter sama obatnya apakah wajib menyembuhkan? Enggak. Kadang-kadang tanpa dokter dan tanpa obat sudah sembuh. Kadang-kadang sudah pakai dokter, sudah pakai obat, enggak sembuh. Sembuh, enggak tahu. Tapi sarananya sunnatullah, orang sakit cari dokter, kalau enggak cari obat supaya sembuh. Apa berarti dia minta kesembuhan bukan dari Allah, dari obat kalau begitu? Gitu seperti itu. Ya enggak bisa. Jadi ngajinya agak ditambah lagi gitu loh. Yang masih seneng ngomong musyrik itu belajarnya agak ditambah lagi. Dengarkan sama orang-orang yang sudah ngerti sama ilmu agama, ngerti bahasa Arab, ngerti artinya musyrik, nanti paham. Gak ngerti artinya musyrik, ngomong musyrik bahaya. Itu gak sesuatu hal yang enteng loh. Ngomong orang, oh kamu musyrik, itu berarti kalau dia nyembelih kambing, kamu makan kambingnya haram, itu dia orang musyrik kok. Dia mengucapkan salam, kamu gak boleh jawab salamnya loh. Itu konsekuensi hukumnya panjang gitu. Ngerti apa enggak itu orang-orang yang gitu. Dan kita semuanya insya Allah selamat. Dulu saya sempat mikir sudah enggak ada yang model-model begitu, ternyata masih banyak. Soalnya saya buat status di komen sama orang-orang model-model begitu. Tapi enggak saya jawab sudah. Kalau lewat tulisan capek, isinya kopas-kopas-kopas, dia diamkan aja. Semuanya juga sudah pada pinter. Orang ahlus sunnah semuanya sudah pada pinter, enggak percaya dengan propaganda-propaganda. Musyrik enggak diamkan sama Allah. Yang kedua, orang yang musyahin. Di sini ada di riwayat ada beberapa, tapi enggak usah saya detailkan soalnya. Yang kedua musyahin. Musyahin itu definisinya yang paling banyak, definisinya macam-macam. Yang paling banyak itu musyahin itu adalah orang yang menyimpan kedengkian dan menyimpan kebencian. Jadi membenci, mendengki sampai akhirnya enggak mau nyapa dan terwujud dalam perbuatan. Jadi kebenciannya sudah terwujud dalam perbuatan. Ini yang seperti ini, sekalipun cuma lisan loh ya. Seperti ini tidak mendapatkan pengampunan di malam nisfu Syaban. Jadi kalau kita ada orang yang sering kita musuhin, atau kita membenci siapapun juga, atau kita mungkin mendengar kabar, hati-hati dengan sosmed dunia, media sosial sekarang ini kan kabar. Orang kadang diceritakan buruk padahal kita enggak tahu aslinya. Jadi jangan kita memvonis orang hanya karena dengar dari sosial media. Kita enggak tahu keadaan aslinya, enggak tahu gimana keadaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan membenci karena itu, bahaya nanti membenci karena itu. Orang-orang yang menyimpan kebencian itu enggak diampuni sama Allah. Waliyatu billah min dzalik. Juga ada kata maksudnya musyahin itu adalah orang-orang yang dia itu berbuat bid'ah dan meninggalkan jamaah. Berbuat bid'ah itu, contohnya bid'ah ya, contohnya bid'ah yang banyak terjadi ini bid'ah yang enggak boleh ya. bid'ah yang tidak boleh, yang terlarang, itu diantaranya adalah mengharamkan perbuatan yang tidak haram, itu bid'ah. Jadi maulid tidak haram, diharamkan, itu bid'ah itu. Orang-orang yang suka berbuat bid'ah, ziarah kubur tidak haram, diharamkan, ini namanya perbuatan bid'ah. Itu orang yang suka berbuat bid'ah seperti itu hati-hati, itu bisa termasuk orang yang menyimpan permusuhan, dan juga orang yang meninggalkan mayoritas umat Islam, mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Ini tidak mendapat pengampunan dari Allah. Kemudian juga orang yang memutuskan tali silaturahmi, dan juga orang yang menjadi pecandu minuman keras, itu semuanya di malam nisfu sya'ban tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita semuanya insyaallah dijauhkan dari sifat-sifat tadi, dan insyaallah Allah memberikan kepada kita taufik, kemampuan untuk kita semuanya bisa menunaikan ibadah pada malam nisfu sya'ban. Satu pertanyaan, tapi yang berhubungan dengan malam nisfu sya'ban. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bib, untuk puasanya itu tanggal 20-nya atau tanggal 21-nya? Habis itu untuk melakukan amalnya itu yang setelah maghrib atau setelah asar itu tanggal 20-nya atau tanggal 21-nya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam nisfu sya'ban itu kan hari Sabtu itu masih tanggal 14 sya'ban. Sabtu itu tanggal 14 sya'ban. Sabtu maghrib pindah hari. Dan sudah hari Minggu, kan? Ini hari apa nih kalau syariat? Selasa. Nasional ini Senin, syariat ini Selasa. Nah, sudah lewat maghrib itu sudah pindah hari. Nah, itu kita memakmurkannya ibadahnya Sabtu malam. Sabtu malam berarti setelah itu puasanya nanti hari Ahadnya. Hari Ahadnya itu disunahkan untuk berpuasa. Jelas ya? Ya, monggo. Ya, boleh satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan untuk sholat sunnah apabila dan bacaan surat Yasin itu apakah harus di ba'da maghrib? Terus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sholat sunnahnya itu bukan sholat sunnah nisfu sya'ban ya, jangan salah paham. Sholat sunnah nisfu sya'ban itu tidak ada. Tidak ada sholat sunnah nisfu sya'ban, tidak ada. Itu yang kita kerjakan sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin itu 6 rakaat waktunya antara maghrib dan. Jadi kalau sholat sunnahnya harus ba'da maghrib. Kalau mau sholat sunnah awabin. Tapi kalau mau cuma baca Yasin aja, terserah. Mau ba'da isya boleh, jam 10 malam boleh, jam 12 malam juga boleh. Kalau sholat sunnahnya, perhatikan, itu bukan sholat sunnah nisfu sya'ban. Tidak ada sholat sunnah nisfu sya'ban, tidak ada. Itu sholat sunnah awabin. 6 rakaat dikerjakan antara maghrib dan isya tiap 2 rakaat salam. Kita kerjakan di malam nisfu sya'ban. Gitu. Usalli sunnatal awabin rakaataini lillahi ta'ala makmuman atau imaman terserah. Boleh, tiap hari bagus. Terutama nanti misalkan tiap hari angel, ya Ramadan aja. Ramadan kan semangat kan buat beramal soleh. Ramadan waktunya buka ya, terserah dah. Pokoknya yang dikerjakan itu aja. Saya rasa cukup. Wallahu a'lam bishawab, karena saya mau lanjut lagi. Innallaha yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa faqihna iyakum fi dinu alina wa iyakum mata'wil wa dinu wa iyakum ila sawa'i sabir rabbana hablana min aswajina dhuryatina qurrata'yun wa jalana ahlil muttaqina imama rabbana atina fi dunia sana fil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hibab rahmatillah